Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan daging anjing itu tidak haram karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau daging babi jelas haram karena disebutkan dalam Al-Quran. Membantahnya dengan ayat Quran, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahuh." Apa yang dibawa Rasulullah harus diambil, dan apa yang dilarang oleh beliau maka harus ditinggalkan. Ya, sementara terkait dengan anjing terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita harus menerima apa yang dikatakan Rasulullah berdasarkan perintah Allah azza wajalla. Dalam ayat Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Ya. Yani apa yang disyariatkan oleh beliau tentunya dengan izin Allah azza wajalla, baik dalam hal halal, haram, wajib, makruh. Ketika orang menyelisih perintah atau keputusan Nabi, maka dia terancam, terancam dengan adabun alim, adab yang pedih, atau bahkan fitnah yang ini lebih besar daripada adabun alim, yaitu kesyirikan. Na'udzubillah dzalik. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, "Ala innama harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah." Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah seperti yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Ya.